Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'ad, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar radio Insani Streaming, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pemirsa Yufi TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang taubat. Sebagaimana telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, bahwa taubat itu adalah kebutuhan setiap orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu dibutuhkan taubat? Kapan kita membutuhkan taubat? Apakah di awal perjalanan atau tengah perjalanan ataukah akhir perjalanan? Jawabannya adalah di seluruh perjalanan. Baik di awal, di tengah, ataupun di akhir. Ketika seorang menyadari kesalahannya dan dia ingin kembali kepada Allah, maka caranya adalah dengan bertaubat. Kemudian dia menjalankan ketakwaan, tapi di tengah-tengah perjalanannya dalam bertakwa dia terpeleset, maka dia harus bertaubat. Dan di akhir kehidupan dia, ketika dia sudah merasa bahwasannya nyawanya tidak panjang lagi, maka dia harus mengakhiri hidupnya dengan bertaubat. Bunuh diri apa taubat? Bertaubat. Jadi taubat itu dibutuhkan oleh orang yang melakukan perjalanan menuju Allah. Kapan? Di awal, di tengah, dan di akhir. Itu yang kita bahas kemarin. Dan taubat hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap orang yang melakukan kesalahan. Ini pembahasan kedua. Kemudian pembahasan ketiga kemarin adalah syarat-syarat taubat. Yang ini akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, kalau kemarin kita membahas secara ringkas bahwa syarat taubat ada berapa? Tiga. Maka pada kesempatan malam hari ini saya akan sampaikan sebagian ulama yang lebih memaparkan syarat-syarat taubat lebih panjang. Ya, akan saya bacakan di sini adalah tulisan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tentunya tidak semua saya sampaikan karena panjang tulisannya. Beliau menyebutkan bahwa syarat taubat itu ada lima. Walaupun di kesempatan yang lain beliau katakan juga syarat taubat itu ada tujuh. Ya. Tapi lima ini insya Allah sudah cukup mewakili. Apa saja lima itu? Yang pertama adalah al-ikhlas. Al-ikhlas. Yani ikhlas dalam taubatnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ya, saya bacakan naskah ucapan beliau atau tulisan naskah ucapan beliau, kemudian saya artikan. Bi an yakuna qasdul insani bi taubatihi wajhallahi azza wa jalla li an yatuballahu alaihi. Bagaimana cara seorang itu ikhlas dalam bertaubat? Caranya adalah seorang ketika bertaubat dia benar-benar menginginkan wajah Allah dan benar-benar ingin supaya Allah menerima taubat dia. Jadi ikhlas adalah mencari wajah Allah, mencari pahala dari Allah, mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki wajah. Allah memiliki wajah. Sebagaimana hal itu adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan apabila seorang mencari wajah Allah otomatis. Dan dia mendapatkan wajah Allah otomatis. Dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Jadi seorang dalam bertaubat, satu, mencari wajah Allah. Yang kedua, benar-benar ikhlas mencari wajah Allah dalam rangka apa? Dalam rangka supaya Allah menerima dan mengampuni dia. Ya. Apa ada Ustaz orang yang taubat tapi tidak ikhlas? Kita katakan zahirnya taubat. Penampakannya apa? Taubat. Tapi hatinya, di mana hati itu adalah letak dari apa tadi? Ikhlas. Hatinya belum tentu ikhlas. Secara zahir, bleger, penampakan, ketoe, taubat. Akan tetapi hatinya, untuk apa dia taubat? Apakah dia mengatakan taubat dengan lisannya, menyatakan taubat dengan perbuatannya, sementara hatinya mengharapkan sesuatu selain Allah? Apa ya ada? Oh banyak. Kasus terjadi. Betapa banyak putri-putri muslimat yang digondol. Digondol apa? Digondol para perjaka-perjaka. Yang ngaku taubat masuk ke dalam apa? Agama Islam. Tapi setelah nikah berjalan sekian lama, akhirnya apa? Suaminya itu ternyata pura-pura. Pura-pura. Loh kok bisa Ustaz? Iya. Kok bisa tahu kalau pura-pura? Iya. Tahunya dari mana? Tahunya itu, yang namanya orang taubat itu harus memperbaiki apa? Diri. Bukan hanya sekedar syahadat, sehingga lamarannya diterima, mendapatkan wanita pujaan hatinya, calon mertuanya sudah rela, diserahkan dengan mahar seadanya, setelah itu dibawa lari entah kemana. 2 tahun, 3 tahun anaknya lahir. Sebelum 2 tahun, 3 tahun. Mulai malam pertama, katanya tobat, enggak sholat. Besok juga enggak sholat juga. Terus begitu berjalan. Oh, ternyata taubatnya cuma paeseng lambe. Mujarradu at-tahalli ming pamer tok. Dan setelah itu ternyata dia menyatakan keluar dari Islam lagi. Oh, itu berapa banyak dan betapa banyak kasus seperti ini. Makanya bapak-bapak yang punya anak gadis dan masyarakat dimanapun kaum muslimin yang memiliki anak gadis, jangan gampang-gampang cepat-cepat nerima lamaran pemuda yang agamanya tidak sama dengan Anda, yaitu Islam, meskipun dia sudah menyatakan masuk ke dalam agama Islam. Loh Ustaz, itu betul-betul syahadat di masjid agung lagi. Enggak bain-bain Ustaz. Masjidnya masjid Jakarta Kudu Istiqlal mengundang ratusan ribu massa hanya ingin menyatakan apa? Masuk Islam. Kita katakan alhamdulillah dia mau menyatakan keislamannya. Tapi jangan tergesa-gesa. Harus gimana? Tunggu. Orang bilang itu delengen dan tunggoni. Apa bahasa? Bahasa kerennya apa? Deleng dan tunggoni. See and wait. Kan begitu katanya. Dideleng deset, ditunggonin deset. Tunggu dan lihat. Wait and see ya. Kualik ya. Sama saja ya. Tunggu dan lihat dulu. Tunggu, stop. Dia sudah masuk Islam? Iya. Sudah syahadat? Iya. Coba cek dulu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman taba wa aslaha. Sudah aslah atau belum? Sudah jadi baik atau belum? Nah ini, orang-orang tua ini harus banyak dinasihati. Betapa banyak kasus. Pokoknya ini sudah masuk Islam, Pak Mudin. Pak Mudin. Ini anu Pak KUA ini sudah masuk Islam. Jadi ya sudah cocok dengan anak saya. Tunggu dulu. Kapan, berapa tahun? Ya tunggu, baik betul atau enggak. Kalau sholatnya sudah bagus, kemudian keislamannya bagus, nikahkan. Kalau tidak, jangan dulu. Karena betapa banyak kasus terjadi yang seperti itu. Ini contoh tobat, ternyata sebagian orang itu mengucapkan taubat bukan untuk mencari wajah Allah, enggak ikhlas. Ini satu contoh saja. Kalau mau dicontohkan banyak sekali. Baik itu mengharapkan wanita atau mengharapkan dunia. Semua pegawai yang karyawan yang muslim nanti akan dinaikkan apa? Gajinya. Akhirnya karyawan yang tidak muslim apa? Bingung. Dia pura-pura masuk Islam. Seperti ini bisa terjadi. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, keluarga kita, kaum muslimin dari ketidakikhlasan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya orang itu yang saya kemarin katakan, orang itu terkadang meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena ketidakmampuan dia. Terkenalnya itu pembunuh kelas kakap. Ya. Sing dipateni kakap, kemudian apa? Gramah, ya, bawal gede-gede, ya, gabus dan yang lainnya. Pembunuh kelas kakap. Ya sudah membunuh sekitar mungkin 20 orang, 30 orang, ya seperti. Kalau dia cerita itu, dulu saya masa muda, mateni wong gampang banget. Aja pada macam-macam. Wow. Setiap bicara yang diungkapkan begitu. Ungkapkan lah sekarang kenapa tidak bisa. Lah, wis tua lah. Nah. Dia meninggalkannya karena, bukan karena Allah. Akan tetapi karena usia. Disenggol sedidik wis. Ambruk. Astagfirullah. Bukan itu. Bukan karena Allah. Tapi ternyata karena itu. Nah ini terkadang orang bertaubat bukan karena mencari wajah Allah, meninggalkan sesuatu bukan karena mencari wajah Allah, tapi ternyata karena ketidakmampuan dia. Allah Ta'ala a'alam bishawab. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kata Syekh, an-nadamu ala ma fa'ala minal ma'siyah. Menyesal. Ya, menyesal terhadap apa yang telah dia perbuat dari segala macam bentuk maksiat. Ya. Menyesal dari segala macam perbuatan maksiat yang telah dia laksanakan. Kenapa harus ada penyesalan? Ini pertanyaan. Kenapa harus ada penyesalan? Kata Syekh, li'anna syu'ural insani bin nadam huwa alladhi yadullu ala annahu shadiqun fit taubah. Karena penyesalan ini yang menunjukkan kejujuran, kebenaran, kesungguhan dia dalam bertaubat. Seorang itu akan bisa dinilai kesungguhan dia dalam bertaubat kalau di dalam hatinya itu ada apa? Penyesalan. Sekali lagi, penyesalan itu bukan hanya sekedar apa? Ucapan lisan. Akan tetapi lebih besar porsinya ke dalam masalah apa? Hati. Karena betapa banyak orang yang mengucapkan penyesalan, hatinya masih mengharapkan. Nyesal saya dulu, ya, telah merampok. Nyesal saya dulu masih muda begini dan begitu. Tapi ternyata hatinya masih mengiang-ngiangkan zaman lalu. Duhai, seandainya dulu saya belum bertaubat, saya bisa lebih banyak. Kan enak sekarang taubat. Subhanallah. Ini gak ada penyesalan, namanya mengiang-ngiangkan. Terbayang. Dia ingin kembali kepada kesenangan masa lalu, keharaman masa lalu. Na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan Allah memberikan penyesalan yang sungguh-sungguh kepada kita atas dosa-dosa yang kita lakukan. Yakni bima'na an yatahassar ala ma sabaqa minhu. Dia harus betul-betul nyesal dari segala macam perbuatan yang telah dia kerjakan. Ya. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, yang kedua ini kemarin sudah kita bahas. Yang ketiga, ini sebagian juga tidak saya baca. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga, an yuqli'a 'ani dzambi alladhi huwa fih. Segera tinggalkan dosa yang dia kerjakan. Ini syarat yang ketiga. Segera meninggalkan dosa yang dia kerjakan. Wa hadza min ahammi syurutih. Ini adalah salah satu syarat taubat yang paling penting. Yaitu apa? Meninggalkan dosa. Wal iqla' anidzam, bagaimana cara meninggalkan dosa? Ada dua. In kana dzambu tarka wajibin. Kalau yang pertama, apabila dosa itu berupa meninggalkan kewajiban. Dan dosa ada dua ya. Meninggalkan perkara yang wajib. Yang kedua apa? Mengerjakan yang haram. Kata Syekh, yang pertama, apabila dosa itu berupa meninggalkan sebuah kewajiban. Fal iqla'u anhu bi fi'lihi. Maka cara meninggalkannya, apabila dosanya adalah karena meninggalkan sebuah kewajiban, maka cara bertaubatnya adalah tinggalkan dosa tersebut. Yaitu bagaimana caranya? Yang tadinya dia tidak mengerjakan yang wajib, sekarang dia harus kerjakan. Kalau masih ditunda-tunda, berarti belum sempurna taubatnya. Belum terpenuhi syaratnya. Contohnya apa? Misal an yakuna syakhsun la yuzaki fa arada an yatuba ila Allah fala budda min an yukhrija az-zakata allati madat wa lam yuaddiha. Misalnya ada seseorang, dia enggak pernah bayar zakat, hartanya ngaduk riuk-riuk, hartanya apa, banyak, akeh banget ya. Tapi enggak pernah apa, menzakati, eman-eman. Maka kalau dia ingin bertaubat, dia harus menunaikan zakat yang dia belum bayarkan di tahun-tahun yang lalu. Kapan harta itu mencapai nisab dan bertahan selama satu haul, satu tahun, maka dia harusnya wajib untuk menzakati. Ternyata dia punya harta, sudah mencapai nisab, sudah mencapai satu tahun, bahkan dua tahun nisab itu masih bertahan, bahkan senantiasa bertambah, tiga tahun demikian juga, empat tahun, lima tahun. Punya harta, mencapai nisab, enggak pernah dizakati. Maka cara taubatnya adalah membayar zakat selama lima tahun tadi. Entong Ustaz, duitku ora. Wallahi, demi Allah, yang namanya zakat enggak akan menguras harta. Enggak akan. Ma naqasa malun min sadaqah. Harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Sama sekali. Kenapa? Karena satu, zakat yang kita bayarkan sesungguhnya bukan milik kita. Itu milik orang. Jadi kalaupun dikeluarkan, harta kita enggak akan berkurang. Ya. Kemudian yang kedua, yang dikeluarkan cuma paling 2,5% sebagian zakat. Tidak mesti 2,5%. Ada yang 5%, ada yang 10%. Tergantung jenis zakatnya. Cuma itu saja. Ustaz, kalau saben-saben 5%. Nanti uangnya habis. Tidak. Karena yang ketiga, harta itu kalau sudah berkurang dari nisab, tidak lagi kena zakat. Jadi enggak akan setiap tahun dikurangi kalau memang sudah berkurang dari apa? Nisab. Jadi tenang. Insyaallah zakat itu walaupun dikeluarkan untuk 5 tahun enggak akan menghabiskan harta. Misal ini. Punya harta sebanyak 1M. Nolnya berapa? 9. Betul? 9. Sejuta-juta ya. 1M itu sejuta-juta. 1.000 juta. Kalau sejuta-juta apa? 1 triliun. 1.000 juta. 1M itu bapak-bapak, ibu-ibu pernah lihat uang sejuta-juta? 1M pernah lihat? Masya Allah. Barangkali pernah gendol begitu. 1.000 juta. Bertahan 5 tahun. Sudah dikalkulasi saja. Kalkulasi di jumlah total. Ya. 1M kalikan berapa? 2,5%. Karena nisabnya harta seperti nisabnya apa? Nisabnya emas. Ya, nisabnya emas. Atau nisabnya perak. 2,5%. Berapa? Pertanyaan. Berapakah 2,5% dari 1M? 25 juta? Kiprik. Orang yang punya 1M itu ngeluarkan 25 juta, berat atau enggak? Enggak berat. Ya, tidak Tidak berat. Walaupun kadang terasa apa? Eman-eman lah. Kenunggu tuku. Tapi itu ingat, itu bukan harta kita. Ringan. 1M dikurangi 25 juta. Yuh, Masya Allah. Masih berapa? 900. Berapa? Angel temen lah ngitungin. 975 juta. Masya Allah. Ringan. Ya. Insya Allah seperti itu. Tasakeh. Ibaratnya panen. Juga demikian. Panen itu kan paling kalau enggak 5% ya 10%. Sekali panen. Dapat Masya Allah 5 ton. 5 ton. 5%-nya berapa coba? 5 ton itu kan 5.000 kilo. Ya. Taruhlah 10%, berarti cuma berapa? Hitung dewek. Sedikit sekali. Tapi terkadang kalau sudah lihat barangnya itu menjadi terasa apa? Terasa berat. Mudah-mudahan Allah meringankan hati kita. Nah, ini orang yang tadinya tidak zakat harus dia segera membayar zakat. Wa in kana al-insan muqassiran fi birril walidain. Kalau ada orang ingin taubat, tadinya dia itu tidak mau berbakti pada orang tua, maka dia meninggalkan kewajiban berarti. Karena seorang itu wajib untuk berbakti kepada orang tua. Maka ketika bertaubat, yajib alaihi an yakuma bibirrihima. Wajib bagi orang tersebut untuk birrul walidain. Masya Allah, terkadang seorang pemuda angger wis seneng ngaji mendapat hidayah. Saya sekarang jadi seneng ngaji. Setiap ada pengajian datang, tabligh akbar datang, tabligh shoghir datang. Entah itu taklim yang besar atau taklim yang kecil datang. Di Istiqlal syekh datang, ikut datang. Masya Allah. Tapi terkadang ada satu sisi yang dia lupakan. Akhlak dia kepada orang tua. Ketika dia belum bertaubat, dia itu dibenci orang tuanya karena akhlaknya. Bukan karena enggak ngajinya. Tapi setelah dia bertaubat, dua yang bikin benci orang tuanya. Saya ngaji, saya ndledek. Semakin ngaji, semakin tidak perhatian dengan orang tua. Ini keliru besar. Justru seorang yang ngaji, itu sama orang tuanya harus semakin apa? Menghormati. Karena dia terngiang-ngiang ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm." Meskipun fasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah dengan kedua orang tuamu, pergaulilah dengan baik kedua orang tuamu, meskipun keduanya itu memerintahkan kamu, memaksa kamu terkadang untuk melakukan kesyirikan kepada Allah. Ini orang tuanya musyrik saja, kita harus tetap berbuat apa? Baik. Apalagi alhamdulillah, orang tua kita banyak yang notabene adalah apa? Muslim. Itu lebih berhak untuk kita perbuati baik. Untuk kita bir kepada mereka. Itulah yang namanya ukhuwah khosoh. Persaudaraan khusus. Semakin dekat seseorang kepada kita, maka semakin besar haknya. Baik itu hak maliyah, hukuk maliyah dengan harta, ataupun hukuk ihsan dengan yang lain, atau hak-hak untuk mendapatkan kebaikan dalam bentuk yang lainnya. Makanya kalau seorang ingin berinfak, infak yang paling baik adalah infak kepada siapa? Keluarga. Kepada orang tuanya, bapak ibunya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Ini yang paling baik. Ada kelebihan, baru dia berinfak kepada orang lain. Karena semakin dekat hubungan seseorang, apalagi dia muslim, semakin besar haknya. Ukhuwah kita itu ukhuwah khasah, khusus. Ya, semakin khusus orang itu bagi kita, semakin khusus pula haknya. Ya, demikian wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, orang yang ingin bertaubat, dulunya dia tidak baik, kemudian dia ingin menjadi orang baik, jangan lupakan ada orang-orang yang berhak untuk Anda untuk Anda berikan perbuatan baik kepada dia. Terutama siapa? Orang tua. Ya, orang tua. Sekali lagi, jangan sampai dulu kita ini belum ngaji, orang tua benci sama kita karena akhlak kita. Sekarang sudah ngaji masih saja akhlak jadi masalah, ditambah apa? Ngaji terus. Karena semakin ngaji terus, akhlaknya semakin apa? Enggak karu-karuan. Enggak memperhatikan orang tua. Ini salah. Maka justru dengan semakin mengkaji ilmu agama Islam ini, kita harus semakin tunduk kepada Allah dan semakin memperhatikan orang-orang yang telah Allah perintahkan untuk kita perhatikan. Insyaallah nanti di bab-bab belakang kita akan belajar siapa saja orang-orang yang harus kita perhatikan untuk mendapatkan kebaikan kita. Insyaallah ta'ala. Bab-bab belakang lah insyaallah ta'ala. Ini bab-bab setelah ini maksudnya. Sekitar 30, 32. Ya. Tidak sampai belakang sekali. Nah, ini syarat yang kedua. Contoh lagi misalnya orang yang makan riba dulunya. Ya. Kalau perbuatan dosanya itu adalah yang tadi yang pertama. Kalau perbuatan dosanya berupa meninggalkan sebuah kewajiban, maka caranya adalah, cara bertobatnya adalah dengan melakukan kewajiban. Kalau ibu-ibu ya, tadinya enggak mau pakai jilbab. Ya. Maka cara bertaubatnya, karena dia meninggalkan kewajiban memakai jilbab. Cara bertaubatnya adalah apa? Segera pakai jilbab. Ini cara bertaubatnya. Insyaallah, walaupun panas, tapi panas di dunia. Di akhirat terasa apa? Sejuk insyaallah, dapat pahala. Ya. Demikian. Apabila dosa yang dia kerjakan yang kedua berupa melakukan sesuatu yang haram, maka cara bertaubatnya adalah segera tinggalkan yang haram. Ini cara yang kedua. Ini sebetulnya sudah jelas. Akan tapi tidak apa-apa. Karena terkadang pengulangan itu menimbulkan sesuatu yang baru pada hati kita. Ya. Itu apabila seorang terbiasa melakukan perbuatan yang haram, maka cara bertaubatnya adalah segera tinggalkan yang haram. Contoh kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Idza kana masalan min akili riba." Seorang suka makan harta riba. Minjamkan uang 100 ribu, kembalinya 110 ribu. Ya, saya baru beberapa waktu yang lalu itu bincang-bincang dengan seorang teman. Dia berusaha ingin bagaimana di desanya itu pinjaman-pinjaman yang dalam tanda petik berasal dari arisan warga dipinjam. Cuma pinjam 1 juta itu sampai dia tertunda harus bayar 4 juta, bayangkan. Ini mumet orang indase. Subhanallah, betapa betapa riba itu betul-betul menggiurkan bagi pelakunya dan menyesakkan kehidupan korbannya. Makanya layak kalau orang yang suka makan riba dikatakan apa? Lintah darat, pacet. Ngeri itu. Jadi lintah itu biasanya hidup di air, orang akan takut. Tapi ini ada lintah di darat, gak terasa orang dihisap darahnya. Ini paling bukan lintah, nempel, kesedot ketie. Masya Allah, Ustaz, kan hanya berapa persen, Ustaz? Kecil, walaupun kecil. Sekecil-kecilnya riba, dosanya seperti seorang yang menzinai ibunya. Itu sekecil-kecilnya riba. Apa tidak ngeri? Maka orang yang ingin bertaubat dari riba, dia harus segera meninggalkan riba. Ustaz, gimana Ustaz? Saya sudah terlalu banyak meminjamkan pada orang. Dia punya 1 juta. Dia pernah pinjam 1 juta. Sekarang tanggungan dia 10 juta sama saya. Tiap bulan harus setor. Yang di sana 5 juta. Sekarang dia punya 10 juta juga tanggungannya. Tidak ada masalah. Kok tidak ada masalah? Gimana Ustaz? Yang saya maksud adalah firman Allah Ta'ala, walakum ru'usu amwalikum. Hak kalian adalah mengambil sejumlah uang yang pernah kalian pinjamkan kepada dia. Kalau dia dulu pinjam 1 juta, ya sudah, ambil saja 1 juta dari dia. Oh, berarti udah lunas Ustaz. Ya sudah. Uang yang tertinggal bunganya, ya sudah. Malah dia lebih Ustaz, kembalikan. Selebihnya 1 juta kembalikan. Karena itu haram. Dan tidaklah harta yang haram kecuali akan menumbuhkan api bagi daging kita. Jatah daging kita yang tumbuh dari api adalah nar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu nahmin lahmin nabata min syuhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas untuk mencicipinya. Nah, kalau sudah riba itu mendarah daging, repot. Maka cara seorang untuk bertaubat dari riba, tinggalkan. Kembali, ambil saja, uang pokoknya saja. Selebihnya sudah. Selebihnya gak usah pikirkan. Kembalikan sudah. La tadzlimuna wa la tudzlamun. Dengan kalian mengambil pokok uang kalian, kalian tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Tidak mendzalimi karena kalian tidak mengambil harta orang lain. Tidak terdzalimi karena tidak sedikit pun harta kalian yang terkurangi. Makanya kalau ada kelebihan harta riba dalam catatan wis jarno wae. Biarkan saja sudah. Nah, Ustaz nanti dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Lah, kata siapa? Butuh bukti. Itu yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Nanti dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam, kata Syekh, butuh bukti. Kata-kata itu butuh bukti. Bahwasanya riba yang tidak diambil itu akan dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Ya, itu butuh bukti dan tidak terbukti. Karena kalau sampai catatan riba itu hilang, oh bisa dituntut secara hukum. Kan begitu. Ini kita bicara pada lembaga-lembaga simpan pinjam konvensional yang biasanya di situ riba tercatat. Kalau enggak kita ambil, nanti apa? Katanya digunakan oleh musuh Islam. Enggak. Karena kalau tiba-tiba catatan riba itu hilang, oh, ini bisa diusut ini. Namanya korupsi riba. Makanya enggak berani. Ya, enggak akan berani. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bertaubat dari segala macam bentuk riba. Dan riba itu banyak macam-macamnya. Ya, riba itu sangat banyak macamnya, maka alangkah baiknya kita juga perlu mempelajari hal-hal ini. Banyak sekali contoh-contoh masalah ikhlak. Bagaimana kita meninggalkan dosa. Itu syarat yang nomor 3. Yang nomor 4. Ya, syarat yang nomor 4. Bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Al-azm ala alla ta'uda fil mustaqbal ila hadzal amal. Ya. Bertekad untuk tidak lagi mengulanginya di masa yang akan datang. Misal kata Syekh di sini, beliau mengatakan, fa in kunta tanwi an ta'uda ilaihi indama tasmah lakal fursah fa inna taubata la tasih. Kalau engkau masih meniatkan di dalam hati ingin mengulangi dosa itu lagi, kalau ada kesempatan, maka taubatnya tidak sah. Contoh misalnya, rajulun kana wal iyadu billah yasta'in bil mal ala maksiatillah. Misal ada seseorang sering menggunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah. Yashtari bihil musakkirat. Dia suka membeli minuman keras, khamr. Yadhhabu ilal buldan min ajli zina. Dia berwisata ke negara-negara Eropa atau yang lainnya dengan tujuan untuk berzina. Apa ada Ustaz? Banyak. Wal iyadu billah, ya. Fa yang seperti ini usiba bifaqr, tiba-tiba orang itu miskin, enggak punya harta lagi. Qal Allahumma inni tubtu ilaik. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, aku bertobat kepadamu. Wa huwa kadhibun. Padahal dia dusta. Wa huwa fi niyatihi annahu idza adatil umur ila majarihal ula fa'ala fi'lahul awwal. Padahal dalam hatinya dia bertekad, kalau sampai nanti kondisi saya kaya lagi, saya akan kembali menikmati dunia ini. Ini belum diterima taubatnya. Ya, masih banyak contohnya. Insyaallah taala di sini ada hal penting masalah kaitannya dengan ghibah. Ya, taubat yang kaitannya dengan ghibah insyaallah taala akan kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Demikian juga yang kaitannya dengan syarat yang nomor berapa? 5. Yaitu yang kaitannya dengan Bani Adam, atau syarat yang kaitannya dengan waktu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat kita semua sebelum kita meninggal dunia. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.